kisah hidup ini engkau tak kembali. Betapa sedihnya tiada terkira, hidup terasa hampa sejak itu. Tak menentu kisah cintaku bagai bunga yang layu. Hancur sudah ada di sampingku. Abadi kisah hidup ini, engkau tak kembali. Betapa sedihnya tiada terkira, hidup terasa hampa sejak itu. Tak menentu kisah cintaku bagai bunga yang layu. Hancur sudah